Di manakah letak penyimpangan da'i-da'i TV Roja dan Zulkarnain sehingga harus dijauhi karena mereka juga mengajarkan sunnah? Mohon nasihatnya. Subhanallah. Kita sudah sampaikan di penjelasan pertama bahwa yang jadi persoalan menilai seseorang apakah di atas sunnah atau tidak, tidak hanya sebatas ketika didapatkan bahwa orang itu mengajarkan kitab-kitab sunnah. Artinya, menyatakan seseorang sebagai ahlu sunnah, sebagai orang yang berpegang teguh di atas manhaj salaf, itu tidak hanya dilihat dari sisi dia mengajarkan sunnah. Dengan hanya sekedar mengajarkan sunnah, mengajarkan kitab-kitab sunnah, tidaklah dengan serta-merta dia dikatakan sebagai sunni, sebagai ahlu sunnah, sebagai salafi. Berapa banyak orang atau kelompok yang mengajarkan kitab sunnah, Sahih Bukhari diajarkan, Sahih Muslim diajarkan, hatta usulus salasah, akidah, ya, tauhid, usulus salasah, itu diajarkan oleh orang-orang khawarij. Apakah kemudian orang-orang khawarij berarti di atas manhaj salaf, berarti salafi, berarti sunni? Kan tidak. Ya. Tidak. Apakah setiap orang yang membaca Sahih Bukhari, mengajarkan Sahih Muslim, itu kemudian dikatakan salafi, ahlu sunnah? Kan tidak. Ya. Menilai seseorang apakah dia di atas sunnah, apakah dia salafi, apakah mengikuti manhaj salaf, adalah dari prinsip-prinsipnya. Dari manhajnya, dari ideologinya. Bukan hanya karena dia mengajarkan kitab-kitab sunnah. Taib, da'i-da'i TV Roja. Mengajarkan sunnah. Nah, mereka mengajarkan as-sunnah. Tetapi dalam waktu yang bersamaan, mereka menyelisih prinsip-prinsip sunnah. Dalam waktu yang bersamaan, menyelisih prinsip-prinsip sunnah. Kalau kita membahas satu persatu penyimpangan-penyimpangannya, kesalahan-kesalahannya, mungkin butuh daurah yang khusus. Tetapi paling tidak, ada prinsip yang nyata jelas mereka langgar. Seperti apa diantaranya? Seperti muamalah sikap kepada ahlul bid'ah dan hizbiyun. Berapa banyak dari kalangan mereka yang memberikan pujian kepada ahlul bid'ah, kepada hizbi? Adakah para salaf mengajarkan hal ini? Ijma'us salaf ala tahdhir min ahlil ahwa wal bid'ah. Para salaf melakukan kesepakatan ijma untuk mentahdir ahlul ahwa, ahlul bid'ah, tidak duduk bersama dengan mereka, tidak bergaul bersama dengan mereka, tidak memuji mereka. Hizbiyun juga sama. Para ulama ussalaf memperingatkan akan bahaya hizbiyun. Dan mereka melanggar dalam prinsip ini. Piranda memuji Zakir Naik, memuji Al-Halabi, Ali Hasan, memuji tokoh-tokoh yang lainnya. Khalid Basalamah memuji kelompok-kelompok hizbi, memuji jamaah tabligh, meremehkan penyimpangan-penyimpangan jamaah tabligh. Apakah ini yang dikatakan da'i ila sunnah? Apakah seperti ini? Umat akan bingung, ya akhi, satu sisi ente mengajarkan sunnah, tapi di sisi lain ente memuji kelompok kita. Tolong tanyakan kepada Syekh Abdul Razak tentang hukum, bagaimana kalau ada orang salafi memuji jamaah tabligh, merendahkan kesalahan dan akidah jamaah tabligh. Tanyakan. Apa jawaban Syekh Abdul Razak? Tanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan. Kepada para ulama yang selama ini selalu mereka jadikan sebagai rujukan. Tanyakan. Dengan pertanyaan yang rinci. Ana yakin Syekh Abdul Razak atau Syekh Shalih Al-Fauzan akan mengatakan tidak benar. Bahkan sudah jelas nyata-nyata ada makalah dari Syekh Shalih Al-Fauzan tentang kesesatan jamaah tabligh. Lah ini Khalid Basalamah memuji jamaah tabligh. Memuji hizbi. Subhanallah, apakah ini da'i ila sunnah? Seperti ini kah da'i ila sunnah? Lah. Bermudah-mudah mengunjungi mubtadi'in. Mengunjungi, berziarah, berkunjung kepada ahlul bid'ah. Seperti yang dilakukan Ali bin Badri. Dan juga yang lainnya. Coba. Berdialog, berdiskusi. Ya, mencari kesepakatan. Ya subhanallah. Mencari kesepakatan dengan ahlul bidah. Apakah ini dilakukan oleh para salaf? Apakah para ulama kita memberikan contoh dalam hal ini? Tidak. Ya. Ini satu prinsip. Belum lagi yang lainnya. Soal apa? Soal tasahulat. Soal bermudah-mudahnya mereka. Sehingga dengan sikap ini pada akhirnya mereka banyak melanggar aturan-aturan Islam. Syariat-syariat Islam. Ikhtilatnya. Itu terjadi. Bagaimana Abdullah Tuwaisikal ketika menyampaikan ceramah? Bebas. Yang perempuan, yang laki-laki. Enggak ada masalah. Ya subhanallah. Belum lagi menyewa sebuah hotel. Ya. Mengadakan ta'lim di sana. Kemudian terjadi ikhtilaf. Ya subhanallah. Apakah seperti ini? Dakwah salaf? Bermudah-mudah? Ya. Kalau sudah TV, jelas masalah TV. Ya. Sudah sangat-sangat jelas. Banyak sekali para wanita-wanita yang terfitnah. Muncul komentar-komentar. Masya Allah, Ustaz Fulan, ganteng Ustaz Fulan, ini dan itu. Ya subhanallah, kemana suaminya? Ada wanita-wanita yang memberikan komentar. Ya subhanallah, bagus sekali ya baju yang dipakai oleh Ustaz Firanda. Duhai kiranya suamiku punya baju seperti itu. Ya subhanallah. Ini fitnah ya akhi. Ini fitnah. Belum lagi selfie-selfian. Apakah ada da'i-da'i ahlus sunnah, para ulama mengajarkan seperti itu? Selfie-selfie seperti yang dilakukan oleh Badrus Salam. Selfie foto sendiri ya akhi. Selfie. Antum tahu selfie kan? Selfie orang yang selfie-selfie sampai jatuh ke sungai, jatuh kemana. Badrus Salam mencontohkan hal yang seperti ini kepada umat. Inikah yang dikatakan da'i sunnah? Da'i salam? Adakah para ulama yang berikan contoh? Tolong tanyakan kepada ulama. Tentang da'i yang seperti ini kelakuannya. Ya Sheikh, bagaimana? Ada seorang da'i senangnya selfie. Subhanallah. Inikah da'i ila sunnah? Melakukan selfie bermudah-mudahan. Banyak hal yang pada akhirnya mereka langgar aturan-aturan syariat. Karena apa? Karena tasahulat, karena bermudah-mudah. Tayyib, kita sepakat, iya, mengajarkan sunnah. Tetapi apa artinya jika menyelisihi prinsip sunnah, menyelisihi syariat Islam? Tidak ada artinya. Belum lagi Badrus Salam dalam dakwahnya melakukan gaya-gaya orang kafir. Seperti apa itu yang maniken, ya. Itu. Apa? Iyalah, pokoknya itu. Ya. Ini kayak disebut wasilah dakwah. Wasilah dakwah seperti ini? Subhanallah. Orang diem selama 5 menit, ya kan? Subhanallah. Baru kemudian ada ceramah, dia bicara. Subhanallah. Hal itu kebiasaan orang kafir, budaya barat. Dipakai untuk wasilah dakwah. Inikah orang yang mengajak kepada sunnah? Tidak boleh menutup mata. Jangan menutup pikiran. Kita semua ingin selamat. Jalan sunnah ini jalan yang berat. Banyak ujiannya, banyak cobaannya. Kita harus berupaya sekuat mungkin untuk bisa selamat. Sekalipun harus dengan cara merangkak. Untuk supaya sampai ke jalan yang selamat harus kita lakukan. Jangan bermudah-mudah. Jangan menganggap sepele. Kita belum dijamin keselamatannya. Kita tidak dijamin. Maka kita harus lebih berhati-hati. Bukan tasyaddud, bukan berlebihan. Lah. Seseorang yang berpegang teguh di atas syariat sama sekali tidak dikatakan tasyaddud. Lah. Memang seperti itulah tuntutan syariat. Nah. Banyak lagi persoalan-persoalan yang lainnya. Ya. Dzulqarnain. La yasma nasihatul ulama, tidak mendengar nasihatnya para ulama. Ya. Tidak mendengar bimbingannya para ulama. Ya. Akibatnya apa? Semakin menjauh dari salafin ahlu sunnah dan semakin dekat kepada hizbiyun. Bahkan bisa dikatakan sudah dekat dengan hizbiyun. Ya. Hakata da'i sunnah. Apakah seperti ini da'i sunnah? Bahkan tidak menutup kemungkinan akan terus. Ya. Semakin nampak. Ya. Kemudahan-kemudahannya. Atau sikap-sikap bermudah-mudahnya. Nanti mulai masuk TV, mulai masuk YouTube, mulai... Ya. Dan seterusnya. Nah. mengundang ulama, bekerja sama dengan haula hizbiyun, dai-dai yang sudah kita sebutkan tadi. Apakah seperti ini? Dai ila sunnah? Lah. Cukup apa yang dinasihatkan oleh Syekh Rabi bahwa dia umayyi, ya, la'ab, mutalawin, yamshi ala tariqatil halabi, berpegang kepada prinsip seperti halabi, ya. Nah, sudah cukup apa yang dijelaskan oleh para ulama. Kita tinggal melihat faktanya. Apakah benar apa yang dulu dikatakan oleh Syekh Rabi? Terbukti? Nah, ya, terbukti dengan jelas. Apapun alasannya, terbukti dengan jelas. Boleh dekat dengan Hizbiyun, bergaul dengan Hizbiyun, bekerja sama. Subhanallah. Nah, ini pertanyaannya banyak. Nanti kalau jawabannya satu pertanyaan bisa terlalu lama, nanti pertanyaan yang lain gak bisa dijawab, ya. Baik.